Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembacaan kita Ba'dzul Qulubil Anqar wa Qurratul Uyunil Ahya wa Syarh Jawamil Ahwal. Terakhir kita masih membahas tentang terakhir kita membahas tentang apa? Sudah selesai. Masih hadis yang ke-17. Sudah kan? Sudah selesai. Sampai di halaman ini. Sudah ini. Terakhir pada waktu yang lalu kita telah membahas tentang beberapa bentuk al-hasanah, yaitu mengiringi kesalahan dan kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Dan telah dijelaskan beberapa kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan kejelekan. Di antaranya apa? Yaitu tempat yang menghapus semua kesalahan-kesalahan. Kemudian disebutkan beberapa ibadah, di antaranya salat Jumat, haji dan umrah juga termasuk yang menghapuskan kebaikan-kebaikan. Menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan juga di antara perkara yang terpenting yaitu akhlak yang baik. Atau sebelumnya, di antara perkara yang bisa menghapuskan kejelekan adalah musibah. Musibah-musibah. Di mana Allah jadikan musibah-musibah itu menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tentunya ketika dia bersabar. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, setelah menyebutkan perintah bertakwa dan yang termasuk hak Allah, kemudian mengikuti kejelekan dengan kebaikan, dan di sana adanya hak hamba-hamba Allah, yaitu untuk kita berakhlak yang baik. Akhlak yang baik. Para ulama menjelaskan, sering dibahas kenapa kita harus berakhlak yang baik, karena akhlak yang baik adalah modal. Modal seseorang untuk mendapatkan sa'adah, modal seorang untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Karena dengan akhlak yang baik akan membawa barokah. Dengan akhlak yang baik seseorang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Makanya sering dibahas oleh para ulama tentang berakhlak yang baik. Sebaliknya, akhlak jelek merupakan azab, merupakan azab bagi yang melakukannya. azab bagi keluarganya, azab bagi orang-orang yang di sekitarnya. Nah, sehingga tidak barokah di dalam kehidupannya. Makanya para ulama, bahkan para salafus saleh, mereka tidaklah belajar ilmu-ilmu yang lain kecuali mereka belajar akhlak. Karena seseorang yang berilmu tetapi akhlaknya jelek, maka akan membahayakan, memudaratkan bagi dirinya, bahkan bisa memudaratkan orang lain. Iya. Seseorang yang dia mempunyai akhlak yang jelek, ketika diberikan oleh Allah ilmu, ilmunya akan menjadi penghujat baginya. Ya, ini membahayakan. Apalagi nanti ia akan membawa orang-orang yang belajar dengannya semakin banyaknya fitnah dengan sebab orang yang tidak berakhlak baik tetapi dia punya ilmu. Ilmunya tidak bermanfaat karena rusak akhlaknya. Nah, makanya para ulama mendidik anak-anak sejak dini, yaitu membiasakan, kemudian juga melatih adab-adab dan juga sopan santun, sehingga ilmu mereka barokah. Selanjutnya pada hari ini insya Allah kita lanjutkan hadis yang ke-18. Al-Allamah Al-Syeikh Ibrahim Nasir Si'di rahimahullah, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulmatu yawm al-qiyamah. Muttafaqun alaihi. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulm zulumatu yawm al-qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti di yawm al-qiyamah. Hadis muttafaqun alaih. Kata beliau, hadal hadis fihi tahdzir min az-zulm wal hasu ala jiddihi wa huwa al-adl. Hadis ini adanya peringatan untuk menjauhi perbuatan zalim. Zalim adalah lawan dari al-adl, keadilan. Zalim nanti akan disebutkan di sini definisinya, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan adl, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Maka kenapa asyirk itu dikatakan zulm, kezaliman? Karena ya, memalingkan ibadah yang itu adalah hak Allah kepada makhluk, maka dia telah melakukan kezaliman. Makanya dikatakan kesyirikan itu adalah adzumul zulm, kezaliman yang paling zalim, karena menempatkan hak khusus bagi Allah kepada makhluk, atau menempatkan posisi makhluk, ya, diberikan sifat-sifat yang itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah perbuatan zalim yang paling zalim. Lawannya adalah al-adl, keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Qala wa syari'atu kulluha 'adlun amiratun lil 'adl nahiyatun 'anil zulm. Dan syariat seluruhnya itu adil, bahkan memerintahkan kepada keadilan dan melarang kepada kezaliman. Semua syariat, maka tidak ada bentuk dari hukum syariat yang telah diterapkan oleh Allah, ya, itu tidak adil, pasti adil. Hanya saja manusianya yang tidak paham tentang keadilan Allah. Mereka, ya, mengkritik dalam masalah faraid, oh, bagian kaum lelaki pun lebih besar daripada wanita, nggak adil ini namanya. Iya, maka kita katakan siapa yang paling tahu tentang kemaslahatan makhluk? Iya, kalau kita manusia mesti mengetahui tentang kemaslahatan untuk dirinya sendiri, yang di sana tercampur dengan hawa nafsu. Iya, maka tidak sepatutnya seorang yang makhluk, yang lemah, tidak mengerti, terbatas, mengkritik, iya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Adil dan tahu menempatkan keadilan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita berbuat adil dan juga melarang kepada kezaliman. Allah Ta'ala pun amara Rabbi bil qisti. Katakanlah wahai Rasulullah, Rabbku telah memerintahkan untuk berlaku adil. Wa innallaha yamuru bil adl, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keadilan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka-mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Disebutkan oleh para ulama, untuk bisa baca di dalam kitab Fathul Majid, iya, dan syarahnya dari kitab Tauhid yang lain, yaitu al-aman, keamanan di akhirat dari kekal di neraka, aman, selamat masuk jannah. Walaupun dia masuk neraka, tapi dia tidak benar. Makanya disebutkan oleh para ulama, seseorang yang dia mendapatkan keamanan yang sempurna, maka dia masuk jannah tanpa besar, tanpa adab. Adapun seseorang yang dia melakukan kezaliman-kezaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan yang naqis, keamanan yang kurang. Dia disiksa disebab perbuatan maksiatnya, kezaliman yang di bawah kesyirikan, yang tidak sampai kepada kekufuran, dia terancam masuk neraka. Kalau Allah kehendaki, maka dia disiksa di neraka, tetapi dia tidak kekal. Dia dikeluarkan dari neraka dan masuk jannah, tidak kekal di neraka. Ini al-amn naqis. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk di dunia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik, sehingga dia tetap berjalan di atas al-haq, sehingga dia tetap berada di atas tauhid sampai akhir hayatnya. Wah, muhtadun. Ini orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman akan mendapatkan fadilah al-aman, keamanan wal-hidayah. Wa inal iman, kata Syekh, sesungguhnya keimanan itu usuluhu wa furu'uhu batinu wa zahiru kulluhu azzul. Keimanan yang pokoknya, yang cabang-cabangnya, yang batinnya, yang zahirnya, semua adalah bentuk keadilan. wajibduhu zulm, lawannya adalah kezaliman. Fa'adul adl wa asluhu ihtiraf wa ikhlasu ta'id lillah wal iman bisifatihi wa asma'ihi husna wa ikhlasu din wal ibadah. Maka keadilan yang paling adil, yang paling pokok adalah berilmu dan ikhlas, mentauhidkan Allah, beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang mulia, dan mengikhlaskan agama dan ibadah hanya untuk Allah. Ini al-'adl al-'adl. Maka seorang muwahhidin adalah orang yang paling adil, karena mengikuti sesuatu yang paling adil. Maka barometernya, patok atau ukuran seseorang itu adil ketika dia adalah seorang muwahhid. Nah, adapun kebalikannya, wa'adzamu dzulm, kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar, wa ashadduhu asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka lazumun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Wadzalika, hal tersebut kenapa dikatakan ikhlas atau tauhid itu adalah bentuk keadilan, dan juga kesyirikan adalah kezaliman? Karena yang namanya keadilan itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Jadi kalau dalam bab bab nafkah itu harus dilihat dari kebutuhan anak. Atau dia punya lebih dari istri satu, dilihat dari kebutuhannya. Kalau dia punya anak banyak, dengan yang tidak punya anak, atau dengan punya anak dua, yang satu anak lima, beda nafkahnya. Kalau uminya, istri kita, sama, tapi anak-anak berbeda, karena jumlahnya pun berbeda. Mohon ya. Anak dewasa makannya banyak, anak kecil makannya sekedar seukuran dia. Maka itulah keadilan. Ketika kita memberikan porsinya tepat, maka itu adalah bentuk keadilan. Wal qiyamu bil huquqil wajibah, dan juga keadilan itu adalah menegakkan, menunaikan hak-hak yang wajib. Wa dzulm, sedangkan kezaliman aksuhu, kebalikannya. Wa azamul huquq wa aujabuha haqqullah ala ibadihi, ayarifuhu wa ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, summa al-qiyam bi usul al-iman wa sara'i al-islam min iqamati as-salah wa ita'i az-zakah wa qiyam ramadhan wa hadhihi al-bait al-haram wa jihati sabilillah qawlan wa amalan wa tawassi bil-haqq wa tawassi bis-sabr. Kebalikannya tadi kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa ushayy li ghayri mawdi'ihi, dan tidak menunaikan hak-hak yang wajib. Zalim. Iya. Misalnya kebutuhan anak kita yang besar disamaratakan dengan kebutuhan anak kecil. Ya beda jauh. Nah, kecuali dalam bab hadiah, ini beda. Kalau bab hadiah harus sama. Nah, dan hak yang paling wajib, yang paling besar adalah hak Allah terhadap hambanya, yaitu mereka, untuk mereka mengetahui, berilmu dan beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kemudian menegakkan pokok-pokok keimanan dan melakukan syariat-syariat Islam seperti salat, membayar zakat, puasa, Ramadan, haji, ke Baitul Haram ketika dia mampu, jihad di jalan Allah. Ya, baik dengan ucapan ketika dia punya ilmu, dengan ucapannya dan dengan perbuatan ketika diperlukan dengan fisik. Kemudian berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Selanjutnya dijelaskan oleh beliau contoh-contoh dari bentuk kezaliman. Wa min al-zulmi ikhlali syai'in min dhalik kama anna min al-'adl qiyamu bi huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-iman bihi wa mahabbatihi wa taqdimihi 'ala mahabbati al-khalqi kullihim wa ta'atihi wa tawqirihi wa tabjilihi wa taqdimi amrihi wa qawlihi 'ala 'amrin ghairihi wa qawlihi. Nah, termasuk bentuk kezaliman adalah terlepas dari semua tadi, hak-hak wajib tidak ditunaikan, kemudian juga pokok-pokok keimanan dia tidak mengimaninya, syariat Islam dia lalaikan, bahkan dia tentang engkol. Nah, sebagaimana bentuk keadilan yang lainnya, yaitu kita menunaikan hak-hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iman kepadanya, cinta kepadanya, mendahului sunnahnya dibandingkan, atau mendahului kecintaan kepada Nabi kita dibandingkan kecintaan kepada yang lainnya seluruhnya, taat kepadanya, menghormatinya, berkorban untuknya, mendahului perintahnya, baik ucapan dan juga maupun perintah, mendahului perintah Rasulullah dibandingkan ucapan dan perintah orang lain, mendahului ucapan Rasulullah dibandingkan ucapan orang lain, ini namanya bentuk keadilan. Bukti dari cinta kepada Allah, yaitu ittiba'i Rasul. Wa min al-zulm azim. Sebaliknya, dari bentuk kezaliman yang paling besar, kebalikannya adalah ayuhillal abdu bisyai' min huquqin nabi. Seorang hamba melepas sesuatu dari hak-hak Nabi. Alladhi huwa awla bil mu'min min anfusihim, yang beliau adalah orang beriman yang paling utama dibandingkan diri mereka sendiri, yaitu orang beriman yang lainnya. Wa arhamu bihim, yang paling penyayang di antara mereka. Wa arfa'u bihim, yang paling lemah lembut min kulli ahdi min khalq, dibandingkan makhluk yang lainnya. Wa huwa alladhi lam yasil ila ahadin khairin illa ala yadayhi, dan tidak ada kebaikan itu sampai kepada seorang pun kecuali melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan termasuk kebentukan kezaliman adalah bersikap ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya diciptakannya alam semesta ini karena cahaya Nabi Muhammad, menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ketika acara-acara tertentu, menyatakan bahwasanya ruhnya datang, ini adalah termasuk kezaliman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya cinta Nabi tetapi hanya di mulut saja. Ngakunya cinta Nabi tetapi menyelisih sunnah Nabi. Ngakunya cinta Nabi tetapi justru memperolok-olok syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merubah-rubah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu bentuk kezaliman kepada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal min al adl, termasuk bentuk keadilan adalah birrul walidain, wasilatul arham, wa adal hubuqil ashab wal muamilin. Termasuk bentuk keadilan adalah berbakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan silaturahim, menunaikan hak-hak temannya, bermuamalah yang baik dengannya, menunaikan hak-hak teman sahabatnya. Ini adalah bentuk keadilan. Wa minal dhulm, wa minal dhulmi al-ikhlas bidzalik. Sebaliknya, termasuk bentuk kezaliman adalah terluput dari itu semua, durhaka kepada orang tua. Nah, membantah orang tua, memutus silaturahmi yang diancam, la yadkhul jannah al-qati, tidak akan masuk jannah seorang yang memutus, yaitu memutus ya kekerabatan, dan tidak menunaikan hak-hak temannya ketika dia punya sahabat teman, bermuamalah yang jelek, ya dusta, khianat terhadap amanah yang diemban atau yang diberikan oleh temannya. Termasuk juga kezaliman adalah ketika seorang suami tidak menunaikan hak-hak istrinya. Sebaliknya demikian pula, termasuk kezaliman adalah seorang istri tidak menunaikan hak-hak suaminya. Itu adalah sebuah kezaliman. Nah, yang diancam dalam hadis ini, aupun mutulumat yaumal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan, kegelapan nanti di yaumal qiyamah. Wa minal adl, secara khusus sendiri disebutkan, termasuk bentuk keadilan adalah qiyam kullu minal zawjain bihaqqil akhar. Wa man khalla bidzalika minhum fahuwa dhalim. Di antara bentuk keadilan adalah dia menunaikan masing-masing dari suami istri menunaikan hak-hak satu sama lain. Iya, seperti yang dijelaskan dalam al-huquq zawjain. Dan wajib bagi kita untuk mempelajarinya, menghafalnya, mengingatnya, dan mengamalkan. Karena kebanyakan terjadinya firaq, perceraian, pertikaian di rumah tangga adalah sebab halal min hadzih hukum. Karena luput, tidak menunaikan hak-hak masing-masingnya. Suami tidak menunaikan hak istrinya, istri tidak menunaikan hak suaminya, maka terjadi percekcokan, terjadi keluarga yang berantakan, akhirnya terjadi firaq, cerai karena perkara ini. Ya, karena itu termasuk zalim, bentuk kezaliman. Wa dzulmun nas anwa'un katsir. Sedangkan kezaliman kepada manusia itu banyak sekali jenisnya, kata Syekh. Ya jama'uha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkannya dalam satu sabdanya di dalam khutbah, yaitu di hajjil wada'. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan juga kehormatan-kehormatan kalian, 'alaykum haram, atas kalian haram, terhormat, terjaga seperti terhormatnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, dan pada negeri kalian ini. Disebutkan di sini, ya, yaitu dalam hukum hak darah, hak harta, kemudian menjaga kehormatan dikumpulkan di sini. Kezaliman kepada manusia, ya, ketika dia menumpahkan darah, membunuh atau melukai atau juga mengambil hartanya dalam masalah harta, menipu, mencuri dan yang lainnya, tidak amanah. Kemudian juga dalam masalah arad, kehormatan, riba, hasad dan yang lainnya, namimah, mengadu domba, mencemarkan nama baik, nah, riba dan semisalnya, ini semua adalah bentuk-bentuk kezaliman. Wa dzulum kulluhu bi anwa'ihi dzulumat yaumil qiyamah. Maka kezaliman seluruhnya dengan jenis-jenisnya yang sudah disebutkan adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Yu'aqibu ahluha 'ala qadri dzulmihim. Disiksa pelakunya sesuai dengan kadar kezaliman mereka. Wa yujazal mazlumun min hasanati zalimin. Maka orang yang dia menzalimi akan dibalas, orang yang dizalimi, yang dianiaya, dizalimi akan dibalas, diberikan kebaikan-kebaikan orang yang menzaliminya. Nah, kalau dia dizalimi, nanti kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi dia akan diberikan kepada dia. Wa illam yakun lahum hasana, kalau dia tidak punya kebaikan-kebaikan, siapa? Orang yang menzalimi tadi. Tidak punya kebaikan-kebaikan. Nah, apa niat atau habis kebaikannya? Akhadha min sayiatihim fattarahat 'ala dzalimin. Maka kejelekan-kejelekan orang yang kita zalimi akan dilemparkan kepada yang menzalimi. Kalau kita berbuat zalim, maka kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi tertimpa kepada kita. Na'udzubillah. Nah, selanjutnya kata beliau, wal 'adlu kulluhu nurun yaumil qiyamah. Sedangkan keadilan seluruhnya adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushraqumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kelak pada hari kalian, engkau melihat orang-orang beriman, dan orang-orang beriman dari kalangan lelaki dan juga kalangan wanita, mereka, yas'a nuruhum, cahaya mereka itu mengitari mereka, baina aydihim, di hadapan mereka, di kanan mereka, ya, sebagai kabar gembira bagi kalian yaumul qiyam, yaitu dengan adanya jannah yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syahidnya, nah, keadilan itu adalah cahaya. Nah, termasuk sunnah itu nanti akan bercahaya orang-orang yang mengikuti sunnah. Ketika memutih wajah-wajah dan menghitam wajah-wajah, dikatakan oleh Ibnu Abbas, memutih wajah-wajah ahli sunnah dan akan menghitam wajah-wajah ahli bid'ah. Wallahu ta'ala harrama dhulm 'ala nafsi, dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Wa ja'alahu baina 'ibadihi muharraman, dan Allah jadikan kezaliman di antara hamba-Nya itu haram. Allah ta'ala 'ala siratal mustaqim fi aqwalihim wa af'alihim wa jazaa'ih. Wa huwa al-'adl, wa qad naqaba li'ibadi siratal mustaqim alladhi yarji'u ila al-'adl wa min nam wa man 'addala 'anhu 'adala ila al-zulm wal jood wal mutl ila al-jahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, di jalan siratal mustaqim, maksudnya jalan yang lurus, pada ucapannya dan perbuatannya dan balasannya, yaitu adil, Allah Maha Adil. Dan Allah memancangkannya untuk hamba-hambanya jalan yang lurus tersebut, yang kelak akan kembali kepada keadilan. Sedangkan waman adala anhu, orang yang berpaling dari keadilan tadi, ya, dia akan menuju kepada kezaliman, kekejian yang mengantarkan kepada neraka jahanam. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pembagian kezaliman wa zulm salah satu anwa. Kezaliman itu ada tiga. Namun yang pertama, jenis yang la yaghfirullah, yang Allah tidak akan ampuni, wa huwa syirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa na'un la yatruku minhu syai'an, wa huwa zulmul ibad ba'duhum li ba'd. Faman famin kamali adlihi ayakussal khuluq ba'dahum min ba'din liqadin mazalimihi. Jenis yang kedua adalah jenis yang Allah tidak akan meninggalkannya sedikitpun, yaitu kezaliman hamba-hamba sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Maka termasuk kesempurnaan keadilan Allah, Allah akan kisah makhluk-makhluk sebagian mereka dengan sebagian yang lain dengan kadar kezaliman mereka. Yang ketiga, naun tahta masyiatillah, yang di bawah kehendak Allah. Insya'a aqaba alaih, kalau Allah kehendaki Allah akan siksa. Wa insya'a afa'an ahli, kalau Allah kehendaki Allah akan hapus. Iya, Allah akan maafkan, yaitu dunu allati baina al-ibad wa baina rabbih fi ma dunasi, yaitu dosa-dosa yang dilakukan di kalangan hamba-hambanya, ya, antara hambanya dengan Rabb-nya, tentunya yang di bawah kesyirikan. Dan juga ada para ulama menjelaskan kezaliman itu dibagi dua. Ya. Zalim li nafsi wa zalim li ghairihi. Termasuk zalim li nafsi, ma'asi, yang di sana nantinya ada kezaliman yang besar, kezaliman yang kecil. Kezaliman yang besar yaitu kesyirikan kepada Allah. Sedangkan kezaliman yang dibawa itu adalah kezaliman yang dilakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat oleh hamba. Adapun zalim kepada lighairihi, iya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Kalau pada manusia, yaitu pada hak darah, kemudian hak harta, dan hak kehormatan. Nah, dan juga pada makhluk yang lainnya, iya, yaitu pada binatang, kepada hewan-hewan, hewan binatang sama aja, jadi kepada tanaman-tanaman. Nah, ini juga termasuk bentuk pertoliman kepada yang lain selain manusia atau selain diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab.